Bolehkah, apa hukum menyemir rambut ketika ada uban? Ya boleh saja menyemir rambut ketika beruban. Sepanjang semirnya bukan dengan warna hitam. Ya, walaupun dengan warna hitam, itu tidak boleh menyemir. Demikian pula orang menyemir rambutnya, dan rambutnya belum beruban, ini juga tidak boleh. Rambut itu boleh disemir kalau sudah beruban. Ini kan disebutkan dalam riwayat-riwayat. Ayat berkata, "Ghayyirus syaitan rubana uban itu."